kata muallif kita rahimahullahu taala yang keenam wahdaniyah, artinya wahdaniyah so Allah taala hatu dia cara usuluddin wahdaniyah. Nah, apa wahdaniyah artinya so Allah taala. Lepas tu segi tulis dia tak tulis sini saja. Isa. Isa. Ada pula baca dengan bentuk bagi bawah Isa. Sebab ada-ada kalau dia kata kata Tuhan yang Maha Isa. Ada pula mengata Tuhan yang Maha Isa. Bila kita cakap lorak kapun buat a tinggal so. Nah, apa dah tu? So. Wahdaniya arti so. Ha, kalau turut-turut lorak kapun dah lah. Kapo tepat teh. Nah, nak rakyat kata Tuhan so. Bila pergi Tuhan so, segala sekutu tersepak habis walaupun kita tak reti jalan tafsir pun. Bila pergi Tuhan so, tersepak habis hak lain. Segala bagai dia panggil syirik arti sekutu, paling kurang sekutu dia dua. So ada so lagi sekutu selalu. Sampai orang panggil kerja serekat dia paling orang dua orang serekat. So orang tak ambil serekat. Dia mau buka kedai serekat ada sore. Memang syarikat, ha syarikat. Syarikat berapa orang? Dia tanya pula. Bila kata syarikat, dia tanya lagi berapa orang? Dua orang aja malah nak main banyak ramai payah. Boleh dah panggil syarikat dah bila dua. Sebab tu bila kata so, lepas syirik. Bila syirik, balik kurang dua. Tapi orang reti wahdaniyah, reti so dia lepas daripada syirik. Tak ada gerung bak zerah, tak ada gerung lah. Gerung pok yang pergi tu hata. Ni duk serius zerah pun takut syirik juga. Ha tak reti mulat lah tu. Gerung pak zerah, kubur pun takut syirik. Itu kan? Masya Allah. Ah, takut habis tu. Tu dia. Nah itu. Nah, jadi gerung habis sebab dia tak reti mulat so tu dia panggil. Ah, tu dia so dia panggil. So saat ni tu dalam percaraan dia tubik kena kena tafsir pula. So pada zatnya. Ha, tengok ulama hurai. Ulama hurai tu. So pada zatnya nak suruh pergi kata zat Allah Ta'ala so je. Dan sifat-sifatnya sifat Allah. So pada sifat-sifat. Kudrat dia so je tidak berbinang. Iradat dia so je tidak berbinang. Ilmu so je tidak berbinang. Ha, tu so pada sifat-sifat. Dan lagi, so pada perbuat-buatan. Hanya kitab ni bila jamak dia tulis aku dua sokmu. Kalau kena kitab lain dia kata gini. So dan pada segala perbuatan. Ada setengah kitab lain dia tak jamak, dia ambil lafaz Arab. So pada af'an. Ha, dia kata gitu deh. So pada af'an. Ha, ada setengah kata so pada segala perbuatan. Kitab ni kata so pada perbuat-buatannya. Isyarat pada jamak dia buah kedua tu. Nak ayat mana? Iaitu so Allah tu, iaitu tunggalnya Allah. Tunggal. Itulah orang Melayu dah. Melayu kapung dia panggil tunggal. So tu nak orang lagi kata tunggal. Tunggal. Tunggal tu mana tak ada gu. Tunggal lah. Tunggal lah. Tengok tengah-tengah. Orang tua pilih dua. Ni ambil so ya. Panggil apa? Tunggal. Tu dia. Orang nak dua, orang nak dua. Orang nak dua, aku ambil so. Aku pakai tunggal. So, itu dah tu. Dia kecek semua tapi dia mengaji jadi belik. Iaitu so tu tunggalnya Allah pada segala perkara itu. Hatu ahad, hatu hajawat. Kul kata oleh Muhammad. Hua iyalah Tuhan hak mu nak tanya aku tu. Allah. Allah tu ahad. So pas dia orang Arab dia lurah kusha pula dah. Lurah ra'a tu pak dia pak reti bukan sekadar so. Dia reti habis dia lah. Dia menunduk ni. Hanya tak apa setengah pada setengah. Bila dia kata so dah dia mari musyikir dia kiyah dengan kita makhluk ni. Kiyah makhluk mana? Kalau kita sore. Kita sore pas bari banyak dia cara dah. Lembu sampai 10 ekor tu rasa tak ada nak cara dah. Anak 10 orang tak ada nak bercara, dah buat ramah. Anak ramah tak ada cara. Jadi bila kita kiyah dengan makhluknya, mari satu musyikir lalu lah. Yang musyikir, hai Muhammad. Mung kata tu, so, mana tengok makhluk begini banyak, dia bercara ke? Mana nak dalil menunjuk atas tu. Siapa tu ayat orang mari dalil pula? Inna fi khalqis samawati wal ardi sapa tu. Ayat tu tu, orang mari dalil wahdaniyah. Tak ada usul lebih ni. Allah berkata. Itu ayat itu cara dalil wahdani. Dan pula ayat lain kata dalil. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada pada langit bumi ni Tuhan-Tuhan lain pada Allah, macam rusak lah. Itu dalil wahdani. Usul lebih yang kebok di dalam Quran. Maka ulama' tu luar ambil mari hurai. Itu dia. Artinya se Allah pada zatnya daripada sifatnya yang ada. Sifatnya yang ada orang tertinggal. Dan sifat-sifatnya yang ada. Bapa dia kait sifat-sifat yang ada. Nak keluar sifat-sifat yang sungguh. Nak keluar sifat yang bahasa reti. Kerana sifat bahasa reti tak tersahau berbilang. Mana? Sedia. Dah bahasa-bahasa sungguh. Maksudnya kata sifat sungguh, sifat yang bahasa sungguh. Kerana adami itu maksudnya kata hukumnya sungguh. Sungguh ke tak Tuhan itu sah? Sungguh. Tak tahu nak berbilang dah itu kan? Tuhan itu bersifat dengan dengan bersalah. Tak tahu nak berbilang dah. Itu dia. Kali itu sifat yang bahasa ada. Nak bila kudrak sifat bahasa ada. Wah, apa? Tak sah. Nampak ya kait? Dan sifat-sifatnya so pada sifat-sifatnya sifat Allah, sifat yang ada. Itu dia. Dan pada perbuat-buatannya lakah dekatan, iaitu so Allah tu makna tunggalnya Allah pada segala perkara itu. Kanak-kanak segala perkara itu ini pada zat dan sifat-sifat yang ada dan perbuatan. Dan makna so Allah Ta'ala dan tunggalnya itu pada zat. Apa makna so pada zat? Yang dikehadapi pada ini percaraan itu dua makna, dua pengertian. Yang pertamanya bahwasanya tiada bersusun dan tiada berkapuh zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku-suku yang berbilang. Supaya kita kata zat makhluk, kita misal tubuh kita zat so juga di segi lorak. Tapi kalau kita kira di segi usuluddin, tak masuk dalam kata so. Sebab apa? Sebab tubuh kita ni walaupun so, mari berapa orang? Mari sore lah. Payah nak ajak dia mari sore. So pada lorak panggil. Tapi bila kita kira usuluddin, bukan so. Tubuh kita ni bukan so. Sebab apa? Sebab kita boleh kira kalau kita nak kerak, jadi dua lah kita. Dia kerak jadi dua. Dah itu je. Kalau kita cerita, tak tahu tubuh berjuzuk-juzuk berapa ribu, tak tahu. Jadi bukan sah pada usuluddin tubuh kita. Jadi Allah tu sah. Bila sah tidak bersusun, tidak bukan bahasa juzuk-juzuk dah. Bila bukan juzuk, macam mana nak pergi ke tangan? Macam mana nak pergi ke kaki? Dia pergi ke kaki, juzuk lah. Kerana kaki mana anggota tadi? Ya. Tak apa, dia secara ilmu khalafah. Tak apalah, dia berkaki ada sikit. Kalau itu kita pergi Tuhan satu, mana tak bersusun berkapuh zatnya. Lepas tu takut dia mewahir. Kalau gitu halus sangat Tuhan ni. Takut dia wahir gitu, banyak dia mukhalafah khilaf mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Maknum cara dah, zat Tuhan bukan berjiring, bukan bahasa berjising. Di sana dah no. Takut nak tahu hukum juga tu semula. Dia tak boleh buat kita beralih main cara ni tahu hukum juga tu semula. Kita sekat dengan mukhalafah ni pula. Itu dia. Kalau gitu maka tiada berbentangi dengan satu bentangan. Satu bentangan. Ya betul-betul. Batangnya kita kecek kapung ke? Kayu ni, lemu ni kalau kita nak beli batangnya tu berapa? Tu batangan yang ambil daripada Arab kata mikdar. Koda. Kita kecek lagi kata batangnya berapa? Kayu ni kalau kita belah buat rasuk tu berapa keping? Batangnya berapa? Di kayu sebatang. Dia panggil batangan. Maka tiap-tiap benda yang terima batangan gitu, dalam istilah dia panggil, tidak panggil dalam istilah mereka mutasil, dia panggil lah tu. Dia panggil lah tu. Maka Tuhan satu. Bila satu, tidak begini. Nampak huraya pun tak berapa nak. Jelas tak lagi dah, kerana nampak masa tu nak tutup. Bila masa nak tutup, tak boleh nak pergi berasa lorak deh. Dah lorak, tak boleh pergi dalam. Sebab itulah dulu kita semula insyaAllah. Maka tiada berbetangi dengan satu batangan. Oleh itu maka tiada dapat dibahagikan zatnya sekali-kali. Wallahu a'lam.